ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bi'idznillah 'azza wa jal wa ni'matih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan nikmatnya insyaallah taala kita akan memulai membaca risalah yang baru setelah selesai risalah yang sebelumnya, Usulul Iman. Insyaallah kita akan membaca mulai Sabtu ini, yaitu risalahnya Syekh, atau risalah yang dimiliki oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Salah satu risalah beliau yang cukup terkenal di kalangan para pencari ilmu, yaitu risalah Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, terkenal dengan kitab Bahjah. Dari judulnya sudah terlihat ya, Bahjah Qulubil Abrar, kegembiraan atau sukacita hati orang-orang yang berbuat baik, al-abrar. Wa qurratu uyunil akhyar, dan penyejuk mata orang-orang baik, orang-orang pilihan. Fi syarhi jawami'il akhbar, tentang syarah kumpulan-kumpulan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbar, kumpulan khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari judulnya kita akan melihat bahwa nanti dalam buku ini akan menyampaikan hadis-hadis, karena syarah Jawami'il Akhbar, syarah kumpulan hadis-hadis. Dalam risalah ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau cukup banyak membawakan hadis-hadisnya. Nah, beliau membawakan 99 hadis. Nah, membawakan 99 hadis dan beliau jelaskan. Baik. Asy-Syaikh sendiri, beliau Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, terkenal dengan Imam As-Sa'di. Ya. Beliau imam yang cukup terkenal karena beliau ini adalah seorang yang yatim dari kecil, kemudian di umur 12 tahun beliau sudah terkenal di kalangan para ulama. Di umur belasan tahun beliau ini sudah terkenal. Ya. Terkenal apanya? Ya, terkenal ilmunya. Baik. Bahkan dikisahkan beliau itu menulis Al-Qawaidul Fiqhiyah, risalah beliau yang terkenal juga tentang usul fiqih, ya. Tentang Qawaidul Fiqhiyah. Ya. Itu di usia belasan tahun. Ya, di usia belasan tahun. Beliau menghafal Al-Quran di usia itu, ya, menyelesaikan hafal Al-Qurannya. Nah, dan beliau juga adalah murid dari ulama yang terkenal. Ya, kalau kita kenal ada Imam Asy-Syinqiti. Nah, Imam Asy-Syinqiti adalah guru dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini. Ya. Kadang dibaca As-Sa'di atau As-Sya'di. Ya. Dan juga beliau ini cukup terkenal karena juga mempunyai murid yang cukup mendunia juga. Ya. Siapa muridnya? Syekh Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Shalih bin Utsaimin. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala termasuk muridnya dari beliau rahimahumullah. Nah, maka sudah bisa diperkirakan ya, beliau ini ya hidup ya tidak terlalu jauh dari kita. Nah, kalau sekarang tahun 2000 berapa? 21. Nah, beliau itu di abad yang ke-18. Ya. 1880 sekian. Ya. Akhir dari abad ke-18. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin abad 19. Ya. Nah. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari kita mengenal beliau, nah, ketika beliau lahir di tahun 1800-an dan meninggal beliau itu di abad yang ke-19, 1900. Nah, ditulis dalam sejarah beliau wafat pada tahun 1956, bertepatan dengan hijriahnya 1376 hijriah. Nah, beliau ini terkenal juga karena beliau dari Bani Tamim. Ya, dari Bani Tamim. Nah, dari orang Madinah. Baik. Terkenal dari keturunan ini. Ya. Kemudian risalah yang akan kita baca ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, salah satu dari risalah beliau yang cukup banyak. Nah, di antara yang terkenalnya, yang paling fenomenalnya, terkenal mendunia, yaitu tafsir beliau. Ya, tafsir apa namanya? Tafsir Karimur Rahman, yang terkenal dengan tafsir As-Sa'di. Ya, tafsir Karimur Rahman. Nah, risalah-risalah beliau juga banyak dalam akidah. Siapa yang tahu dalam akidah? Ya, ada Qaulus Sadid. Ya, nah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin punya juga. Ya, tentang usul tafsir ada apa? Qawaidul Hisan. Nah, dalam fikih ada lagi, ya, yang sangat terkenal juga, yaitu Minhajus Salikin. Taib. Nah, risalah salah satunya yaitu risalah yang akan kita baca ini, yaitu Bahjah Qulubil Abrar. Taib. Buku ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, diperkenalkan oleh Wizarah Asy-Syu'un Al-Islamiyah wal Auqaf wa Da'wah wal Irsyad, Kementerian Dakwah di negeri Saudi Arabia sana. Nah, sampai membagikan risalah ini karena cukup banyak faedahnya. Ya. Kata kementerian, man ta'ammala hadzal kitab ala ikhtisarihi wa wuduhihi ra'ahu mustamilan min jami'il ulumin nafi'ah. Sampai kementerian membuat catatan di depan bukunya. Ya, di depan buku ini. Barang siapa yang memperhatikan buku ini, kitab ini, ya, walaupun buku ini cukup ringkas, ya, dan sangat jelas, itu mencakup seluruh ilmu yang sangat bermanfaat. Ya. Dalam buku yang akan kita baca, kementerian menyebutkan ala ilmi tauhid, mencakup ada ilmu tauhid di sini nanti, wal usul, ya, dan juga ilmu usuluddin, usul fikih, nanti akan disinggung oleh beliau masalah usul fikih, ya, wal aqaid, dan tentang akidah-akidah, ya, wa ilmu siyar wa suluk ilallah, dan juga ada ilmu sirah, bagaimana kita berjalan dan bertata krama kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Wa ilmu akhlak, juga ada ilmu akhlak. Wal adab ad-diniyah, dan adab Islam. Wa dunyawiyah, dan adab secara manusiawi. Ya. Ya. Wa tibbiyah, ada juga tentang kesehatan di sini. Ya. Baik. Dan yang akan kita baca juga tidak berhenti sampai di situ. Nah, disebutkan oleh kementerian, nah, di situ mencakup wa ilmil fiqhi, ada ilmu fikihnya juga. Wal ahkam fi kulli abwabil fiqhi. Ya. Dan seluruh hukum pada bab-bab fikih. Mulai dari minal ibadat, fikih ibadah, wal muamalat, fikih pergaulan, wal ankihah, dan fikih keluarga, ghairiha, dan fikih-fikih yang lainnya. wa bayanu hukmiha, dan di sana ada penjelasan hukum-hukumnya. Ya. Wa ma'khudhuha wa usuliha, wa ma'khudhiha wa usuliha wa qawa'idiha. Di sana juga menyebutkan dari mana fikih itu diambil. Ya. Disebutkan usulnya dan juga disebutkan kaidah-kaidahnya. Wa ulum istilahat al-mutanawwi'ah, dan juga ilmu tradisi yang bermacam-macam beliau akan sebutkan. Nah, wal mawadhi' an-nafi'ah, dan juga permasalahan-permasalahan yang bermanfaat. Wa tawjihat ila jalbil manafi'il khasati wal 'ammah. Ya. Dan juga arahan-arahan supaya bisa mendapat manfaat secara khusus dan juga secara umum. Ya. Ad-diniyah wa dunyawiyah, baik secara agama atau secara dunia. Wa daf'il madar, dan juga ilmu tentang menutup madarat. Wa hiya kulluha ma'khudhatun wa mustafadatun min kalimatihi shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Semuanya itu diambil dan dikeluarkan faidah-faidahnya dari kalimat-kalimat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haitsu ikhtiyara fihi syarhu ajmul ahadits wa anfa'uha. Ketika beliau nanti di sini akan memilihkan hadis-hadis yang jumlahnya tadi berapa? 99. Ya. Itu adalah hadis-hadis yang paling bermanfaatnya kama tarahu, sebagaimana nanti kita akan lihat. Nah. Wa dzalika kulluhu min fadlillahi wa rahmatihi, dan semuanya itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau dan rahmatnya. Nah. Ini mengenal tadi apa? Kitab yang akan kita baca. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum membacakan hadis yang pertama kemudian yang selanjutnya. Baik, ada mukaddimah dari beliau sendiri. Ya. Mukaddimah dari muallif rahimahullah. Nah, kita akan baca secara cepat. Nah. Qala rahimahullahu taala, berkata muallif rahimahullahu taala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, alhamdulillahil mahmud ala ma lahu minal asma'il husna was sifatil kamilatil 'azimatil 'ulya wa ala athariha asyamilatu lil ula wal ukhra. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk dipuji atas segala nama-namanya yang maha indah, yang maha baik, dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yang maha agung dan juga maha tinggi. Nah, jadi ketika Allah memiliki nama, Allah itu memiliki apa? Sifat. Nah, ketika Allah memiliki nama, pasti memiliki apa? Sifat. Nah, tidak seperti makhluk. Nah, punya nama, kadang tidak punya sifatnya. Baik. Namanya bagus, tapi sifatnya tidak bagus. Ini makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, begitu juga Allah memiliki sifat. Ya. Baik. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang husna dan juga sifat-sifat yang agung. Ketika Allah Al-Ali, maka Allah di atas makhluknya. Allah maha tinggi. Mau dikatakan Al-Ali seperti apa kalau Allah tidak maha tinggi? Nah. Wa ala athariha syamilah. lil ula wal ukhra, dan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perbuat di dunia ini ya, terhadap makhluknya asy-syamilah yang maha sempurna perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya lil ula wal ukhra, untuk yang telah lalu dan yang akan datang. Wa usalli wa usallim ala Muhammadin ajma'il khalqi li kulli wasfin hamidin. Aku bersolawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengumpulkan makhluk kepada sifat-sifat yang terpuji. Beliau adalah makhluk yang mengumpulkan sifat-sifat terpuji. Wa khuluqin rasyidin, dan beliau memiliki ya, akhlak sebagai pendidik. Ya. Wa qaulun sadidin ya, atau wa qaulin sadidin, dan memiliki ucapan yang relevan, yang lurus, cocok untuk makhluk, cocok untuk umat ini. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ajma'il al-abid, min jami'il abid. Salawat dan salam juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya dari seluruh hamba-hambanya. Nah, amma ba'd. Adapun setelah itu, nah, dari pembukaan beliau, subhanallah, sudah apa? Menjurus kepada apa yang akan disampaikan ya. Nah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya ya. Nama-namanya yang tidak lepas nama itu dari sifat. Nah, juga selawat kepada salam kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang sempurna memiliki sifat-sifat yang terpuji. Nah, sebagai pendidik. Nah, ucapannya relevan, ucapannya cocok kepada umat ini. Nah, karena yang akan disampaikan apa? Hadis-hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Amma ba'd, falaysa ba'da kalamillahi asdaqu wala anfa' wala ajma' li khairid dunya wal akhirah min kalami rasulihi wa khalilihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, tidak ada ucapan setelah firman Allah Subhanahu wa taala yang lebih dipercaya, yang lebih bermanfaat dan lebih mengumpulkan kebaikan untuk kebaikan dunia dan akhirat, kecuali setelahnya itu adalah sabda Rasul khalilnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh huwa a'lamul khalq, karena beliaulah makhluk yang paling alim. Wa a'zamuhum nushan wa irsyadan wa hidayatan, beliaulah nabi yang paling besar nasihatnya untuk umat, paling besar petunjuknya untuk umat, dan paling besar hidayahnya untuk umat ini. Wa ablaghuhum bayanan wa ta'silan wa tafsila, dan paling sempurna penjelasan-penjelasan beliau, baik secara pokok-pokoknya atau secara terperincinya. Wa ahsanuhum ta'liman, dan Rasul adalah orang yang paling bagus dalam mengajar. Nah, waqad utiya sallallahu alaihi wasallam bi jawami'il kalim atau jawami'al kalim, sungguh Rasul alaihi salatu wasallam telah diberikan jawami'al kalim. Apa jawami'al kalim? Wakhtasara lahul kalam ikhtisaran bihaitsu kana yatakallamu bil kalamil qalil lafdhih al kathiratu ma'ani, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam sangat pendek-pendek ucapannya. Ketika beliau berbicara, lafadznya sedikit, tapi al-kathiratu ma'ani, luas sekali maknanya. Ma'a kamali tawdhihi wal bayan alladhi huwa a'la rutbil bayani. Ditambah lagi sebagaimana kesempurnaan dari penjelasan beliau, yang itu adalah merupakan tingkatan kejelasan yang sangat tinggi. Ketika Rasul berbicara, para sahabat faham. Maka di sini ada isyarat. Ketika memahami sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, kita kembali kepada pemahamannya siapa? Sahabat ridwanullah alaihimul ajmain. Apa yang telah difahami oleh para sahabat ridwanullah alaihimul ajmain? Kata beliau berikutnya, waqad badali an adzkura jumlatan salihatan min ahadithihi aljawami' fi mawadhi'il kulliyah. Dan nampak untukku aku akan memulai menyebutkan beberapa hadis-hadis sahih, jumlah salihah, beberapa hadis sahih dari hadis-hadis jawami'il kalimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Itu adalah jawami'ul kalim. Wal jawami' fi jinsin au nawain au babin min abwabil ilmi. Sangat mencakup dalam jenisnya atau juga bentuknya, atau dalam dari sisi bab ilmu. Ma'a takallumi ala maqasidiha wa ma tadullu alaihi. Dan akan disertakan juga pembicaraan tentang maksud-maksud hadis tersebut dan apa yang ditunjukkan oleh hadis tersebut juga. Ala wajhin yahsulu bihi al-idhah wal bayan ma'akhtisar. Dengan cara penyampaian yang cukup jelas dan juga ringkas. Idil maqam la yaqtadi al-bast. Karena tempatnya tidak memadai untuk apa? Berpanjang lebar. Dan beliau di sini tidak akan berpanjang lebar. Dari 100 hadis ini, dari 100 hadis ada 200 sekian halaman. 240 dari 99 hadis. Fa'akulu musta'inan billah sa'ilan minhu at-taisir wa tashil. Maka aku akan mulai menyebutkan hadis-hadis tersebut dengan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kemudahan dan juga memohon keringanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskannya. Al-hadithul awal, baru masuk beliau kepada hadis yang pertama. Baik. Hadis yang pertama ini yakunibillah rahimani wa rahimakumullah, beliau jelaskan bersama dengan hadis yang kedua. Jadi kita akan baca dua-duanya, hadis pertama dan hadis kedua. Hadis pertama ini hadis yang cukup terkenal, yaitu hadis dari sahabat Umar bin Al-Khattab tentang niat. Tentang niat. Siapa yang sudah hafal ini? Hadisnya. Dari Praidad ini. Dari Praidad. Mana Praidad? Haris, ayo dibaca. Terus Nah, tayyib barakallahu fi. Itu hadis yang pertama. Ya. Hadis tentang niat. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. Nah, dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Muslim, innamal a'malu binniyat. Binniyah ya mufrad. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Nah, dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Dan sesungguhnya likulli imri'in, apa yang akan didapat oleh seseorang, manawa, sesuai apa yang akan, yang telah diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrah, maka ya, hijrahnya itu kepada Allah dan rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, maka barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan diaraih, awi mura'atin yankihuha, atau karena perempuan yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkan untuk hijrah tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Nah, dalam ilmu mustalah ini sudah disinggung, hadis ini hadis apa? Hadis ahad, termasuk hadis ahad. Nah, masyhur, aziz atau gharib? Nah, hadis apa? Gharib. Nah, hadis gharib. Baik, hadis ahad. Nah, dan termasuk hadis gharib. Nah, baik. Kemudian hadis yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang cukup masyhur juga dalam Al-Arba'in An-Nabawiyah, ini disebutkan dalam hadis yang kelima. Ya. Ah, yang kelima. Sudah hafal, Habib? Coba dibaca. Yang keras. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Baik. Wa fi riwayatin. Fahuwa raddun. Naam. Hadis yang kedua ini adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi juga sebelumnya. Ya. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Baik. Barang siapa ya yang mengada-ngada dalam perkara agama ini, ma laisa minhu, perkara yang tidak termasuk agama, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal laisa alaihi amruna, tidak ada perintah dari kami terhadap amalan tersebut, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kedua hadis ini hadis yang cukup penting. Beliau akan jelaskan sekaligus dua hadis ini. Qala rahimahullahu taala, hadzanil haditsan al-'aziman yadkhulu fihi mad-dinu kulluhu. Dua hadis yang agung ini, agama seluruhnya masuk ke dalam dua hadis ini. Agama Islam seluruhnya ini masuk ke dalam dua hadis ini. Usuluhu wa furu'uhu, baik usulnya dan juga furu'nya. Zahiruhu wa batinuhu, baik yang zahir dan yang batinnya. Perkara agama seluruhnya, ya, baik yang usul sebagai pondasi agama, ya, atau yang furu, yang sunnah-sunnahnya, atau zahir, yang nampak atau yang tersembunyinya, itu semuanya masuk dalam dua hadis ini. Kenapa bisa? Beliau menyebutkan, fahadithu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka hadis Umar, mizanu li a'malil batinah, timbangan untuk amalan batin. Tentang apa tadi? Tentang niat. Ya. Wa hadithu Aisyah, dan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mizanul a'malil zahirah, timbangan untuk amalan yang zahir. Nah, ini timbangan, dua timbangan, ya. Kalau untuk masalah batin timbangannya, ya, hadis Umar radhiyallahu taala anhu. Untuk timbangan amalan zahir, ya, adalah apa? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, nanti jangan salah menimbang, ya. Jangan salah menimbang. Nah, menilai seseorang itu terbalik. Ya, jangan. Nanti insya Allah dijelaskan di sini. Nah, sudah isya. Sudah masuk isya. Nah, baik. Insya Allah taala. Nah, satu fakroh, satu paragraf tentang penjelasan ini. Nah, cukup apa? Cukup jelas sekali. Nah, dan penjelasannya, nah, insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Nah, tadi sudah dapat faidah bahwa dua hadis ini sebagai timbangan, ya, sebagai apa? Timbangan. Jadi jangan salah menimbang nanti ketika kita menilai, ya, perbuatan orang. Menilai niat orang, menilai maksud seseorang melaksanakan sesuatu. Ya. Taib. Kita cukup sampai sini. Nah, penjelasannya pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Bidillah azza wajal. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.